Itu yang pertama tadi adalah menyucikan diri dari apa? Dari sisa-sisa atau bekas-bekas dosa dan maksiat dengan cara bertobat. Yang kedua adalah menyucikan hati dari kotoran-kotoran syirik. Itu bagaimana caranya? Belajar akidah tentunya. Ya, belajar akidah. Kemudian wasyak dari kotoran keraguan. Ragu terhadap agama Islam. Ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Wal hasad juga menyucikan hati dari apa? Dari kotoran hasad, dengki. Dengki kepada siapa? Kepada sesama muslim. Ya. Sehingga sering ada orang mengatakan susah bulan orang senang, senang bulan orang susah. Itu ciri orang yang hasad, ya, yang dengki. Wal hiqdi. Hiqdi itu artinya enggak masuk sama, ya. Dengki atau iri. Iri dengki sebenarnya kembar, ya. Iri dengki itu iri juga. Artinya tidak suka melihat nikmat Allah diberikan kepada orang lain atau berharap nikmat orang lain hilang. Jadi dia ciri-ciri orang dengki seperti begini. Kalau aku tidak bisa dapat, dia juga tidak boleh dapat. Lalu kurik tidak bisa mana gento, itu. Ya, kalau dalam bahasa Jermannya. Seperti itu. Wal ghil, ghil itu lebih lagi daripada hit. Ya, itu rasa apa namanya tidak suka, benci kepada sesama muslim. Walghish, ah ini suka nipu, termasuk men, contek, termasuk copy paste, apa copy paste apa? Tugas, cuman hanya ganti nama saja dengan nama dengan nim, ya nomor induk mahasiswa ganti, nomor ganti tapi isinya 100%. Nah, yakin kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yakin terhadap ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hubbil khairi, cinta dengan kebaikan. Kalau kita cinta kebaikan, maka kita akan cinta ketika kebaikan itu datang kepada orang. Kan? Tidak mesti kebaikan itu ada pada dirinya, tapi ketika orang itu mendapatkan kebaikan, orang lain dapat kebaikan, dia akan juga suka karena dia mencintai kebaikan. Ya? Atau kalau dalam bahasa lainnya begini, aku rela kamu bersamanya asal kau bahagia. Kayak apa itu ya? Allah itu ya. Contohnya demikian. Jadi kalau sepertinya begini, antum keduluan apa namanya melamar akhwat, kemudian wattawadhu, yaitu dengan rendah hati. Ingat ya, seorang muslim itu rendah hati tapi tidak rendah diri. Apa bedanya? Apa bedanya rendah hati dan rendah diri? Kalau rendah hati itu artinya tidak sombong, kalau rendah diri artinya tidak pede. Seorang muslim tapi tidak mau rendah hati. Contohnya apa? Contohnya kalau yang mempercaya diri ketika waktu kita nangka sholat walaupun orang bilang kita soal kalau rendah diri, ya kalau rendah diri itu dia tidak mau ibadah karena takut orang menganggap dia soal. Tapi kalau rendah hati adalah apa? Wah kamu juara satu ya, lama kita sebutkan apa? Kalau sebut, wah kamu kumulut ya. Wa iradatu wajhillahi ta'ala bi kulli niyyati wal a'mali shalihah, dan juga keinginan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala niat dan amal-amal soleh. Jadi apapun yang kita lakukan, itu datang ke sini untuk apa? Apakah itu melihat saya? Tidak penting, saya tidak ingin melihat. Apakah karena malu diajak orang? Itu juga saya. Atau hanya ingin mendapatkan salah seorang yang ada di belakang? Itu juga salah niat. Ya, tapi jangan lihat ke belakang. Di belakang dia buat ya. Tapi niatnya kalau apa? Hadas. Ya. Hadas itu kepada sifat. Kalau hukum itu kepada apa namanya? Kepada bendanya. Contoh seorang berhadas. Kelihatan tidak hadasnya. Tidak, karena sifat. Ya. Kalau hukum itu adalah habat itu adalah sesuatunya. Contohnya adalah E kuadrat, nah itu khobar. Menyebutkan saja E kuadrat itu adalah khobar. Tapi kalau seorang yang baru mengeluarkan E kuadrat, maka dia berhadas, ya, walaupun sudah cebok. Ya, selama belum berwudu. Fathahatul khabati fatakur bi idalati najasatil ma'i tahur bil libas musalli wa badani wa makani salati. Nah, untuk menghilangkan ada najis di badannya lama-lama, ya. Masa ada bedah? Ada enggak? Ada. Tapi diragukan manusia kalau demikian. Wa makani salati dan juga tempat salatnya. Ya, tempat sujudnya. Apakah harus pakai sajadah? Tidak. Ya. Di lantai boleh, di rumput bulat jangan. Di lantai yang tidak boleh di mana? Lantai kamar mandi itu tidak boleh. Ya. Wa taharatul hadats, adapun kesucian dari hadas adalah al-wudu wal ghuslu wat tayammum, yaitu dengan berwudu, mandi dan tayammum. Tayammum kenapa sebut terakhir? Karena tayammum itu adalah pengganti, ya, stangennya besar. Adapun tayammum untuk hadas mana? Kecil dan besar. Masa kalau kecil saja, coba orang yang tidak boleh pakai air, kemudian dia tiba-tiba mimpi junub, harus memaksakan mandi, terus mati. Ya. Jadi kalau tayamum itu untuk ya, baik untuk menggantikan wudu atau menggantikan mandi selama apa? Selama memang tidak mampu untuk menemukan, untuk memakai atau untuk menemukan air. Kita lanjutkan al-ma'u tsaniyah. Jadi kita sebutkan tadi bahwasanya thaharah itu tiga materi. Materi yang kedua, fima takunu fihi thaharah. Dengan apa bisa bersuci? Ya. Dengan apa? Air yang berada dalam apa? Dalam asal penciptaannya. Ya, berada dalam asal penciptaannya. Bihaitsu lam yukhalithu syai'un yanfaqu 'anhu ghaliban, di mana tidak tercampur dengan sesuatu zat yang biasanya tidak ada di dalamnya. Jadi air mutlak itu ada air yang masih asli atau sor, ya, asli. Contoh air aqua. Bagaimana kalau air ades, ya sama. Nah, cuman kalau kita belikan aqua, padahal ini belinya apa, ya? Contohnya air mineral. Air pada air, air mutlak. Ya. Tapi kalau airnya dicampur dengan apa? Dicampur dengan kalau Coca-Cola itu air suci bukan? Hah? Bukan suci. Berarti enggak boleh diminum atau? Air suci, tapi kan air bukan air mutlak. Kenapa? Karena sudah campur, ada karbonatnya di situ, ada gulanya di situ, ada kopinya di situ. Ya. Kalau Sprite? Sama, bukan air mutlak. Kenapa? Walaupun warnanya bening, tapi sudah berasa dan bergas. Ya. Najasan kana au thahirah. Ya, air mutlak itu ada dua. Ada air yang najis, ada yang thahir. Ya. Jadi air yang mutlak itu najis, ada yang thahir. Wa dzalika kamiyahil abad. Ya, maaf. Jangan ditulis. Maksudnya bahwasanya belum di belum tercampur. Wa dzalika kamiyahil abad wal uyun wal awdiya wal anhar. Contohnya adalah seperti air sumur. Kemudian uyun, mata air. Wal awdiya, dan juga lembah-lembah atau wasis, ya. Kalau di sini kita mungkin tidak bisa mendapatkan wasis, ya. Atau anhar atau sungai-sungai. Sebentar. Ya. Jibril. Oh, kalau percaya itu termasuk apa? Termasuk air mutlak. Wal biharul marihah juga termasuk kepada laut-laut yang hasil. Tapi kalau air biasa kita campur garam, nah itu bukan air mutlak lagi. Kenapa? Karena kita campur. Ya, tapi kalau air laut memang tidak tercampur, bukan apa bukan dicampur, memang sudah asalnya seperti itu. Ya. Apa seperti air apa air air sumur? Kan tidak sama warnanya ya dari daerah ke daerah. Ada yang airnya warnanya bening, ada yang warnanya seperti kopi susu, ya. Ada yang warnanya macam-macam lah. Lekolita ada berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wanzalna minas samai ma'a tahura, dan kami telah turunkan dari apa? Dari langit air yang suci. Maka sudah tidak suci lagi. Auta'muh atau rubat rasanya. Rasa air apa bagaimana? Apa banyak gitu? Tiba-tiba airnya ada asam, ada manis, ada nano-nano, ya. Itu sudah tidak. Jadi, awalnya binajasin tak bersubhi. Jadi berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Makanya kan kalau dalam pikiran disebutkan ada namanya air itu, jika satu pula tercampur najis atau tercampur najis tapi tidak berubah, maka dia tidak menjadi najis. Contohnya apa? Contohnya ada seseorang buang air di laut. Apakah apa? Air warnanya kuning. Apakah air sungai itu menjadi najis? Tidak. Kenapa? Karena tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Ya, walaupun ada najis itu tidak berubah. Seperti itu. Tapi kalau sepertinya di sini, nih. Langsung pada jongkok mengeluarkan ke dalamnya mengapa-ngapang, maka ini menjadi najis. Kenapa? Karena kemungkinan besar akan berubah warnanya, rasanya. Saya nggak pernah mencicipi ya, atau mau mencicipi silakan. Nah itu yang pertama, yaitu dengan air mutlak bersuci. Yang kedua bisma'il al-tahir, yaitu dengan debu atau dengan tanah yang suci. Nah di sini jangan seperti apa? Jangan seperti orang-orang Syiah ya. Tanah yang suci itu hanya ada di mana? Hanya ada di Karbala. Sabda Nabi SAW, "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Bagiku, yaitu bagi Nabi Muhammad SAW dan tentunya bagi kita umatnya, bumi dijadikan masjid dan suci. Makanya seperti yang dikatakan tadi kan, maksudnya kita sholat dimanapun, selama itu bukan apa namanya, bukan tempat buang hajat, kemudian bukan apa, bukan kuburan, bukan apa, bukan kandang, kandang apa? Bukan kandang unta, maka itu apa namanya, suci. Ayah kandang selmu lah, masa ada orang mau kandang kamu itu mau sholat, sujud, langsung pun tahap ya. Berani sujud di kandang kami? Masuknya sudah penting ya? Atau di kandang ayah? Mungkin punya penyakit bengek kan, kehisap langsung batu-batu. Tapi selmu itu tidak wajib. Ya. Orang sekarang ini sekarang punya apa? Punya sebuah image. Kalau sholat tidak pakai sejadah, tidak outdoor. Padahal apa? Padahal yang paling utama adalah sholat itu langsung pagi di lantai, di tanah. Ya. Nah, ada orang mengatakan kalau sepertinya apa sholat ini apa namanya hanya menghalangi atau orang wajib menghalangi, maka sujud tidak sah. Ayat kata sajadah menghalangi tidak? Sajadah menghalangi tidak? Menghalangi kan? Kalau kamu konsisten orang seperti itu, maka jangan sholat pakai sajadah, langsung di lantai. Ya. Makanya tidak perlu ketika sholat orang yang mukanya berputar, ya, ketika sedikit atau pakai bambu. Ya. Air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau dengan tanah suci. Surat An-Nisa ayat 43. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-su'ida at-thayyiba tahurun tahurul muslim, wa in lam yajid al-ma'a 'ashr sinin, fa idza wajada al-ma'a falyamassahu basyratahu." Sesungguhnya tanah itu, tanah yang suci, tanah yang baik itu mensucikan seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Mungkin tidak? Mungkin saja, maksudnya tidak mendapatkan air untuk bersuci, hanya untuk minum saja. Kalau dipakai bersuci, tidak bisa untuk minum. Ya. Seperti dulu lah, teman saya dulu yang dari Kalimantan, mau pulang ke pondoknya, naik kapal barang, ternyata ini hanya pemahaman dari Rasul. Bahwasanya apa? Bahwasanya sampai kapanpun selama tidak mendapatkan air atau selama tidak boleh kena air, maka boleh bersuci memakai memakai apa? Tanah. Ya. Fa idza wajada al-ma'a falyamassahu basyratahu, dan jika dia mendapatkan air, maka hendaklah dia mengusapkan air itu ke kulitnya. Makanya begini, kalau antum sepertinya ya sebuah pasrah ini. Kalau antum sepertinya dalam sebuah perjalanan tidak mendapatkan air dan takut kalau mencari air itu akan kehilangan waktu sholat, maka bertayamum. Kemudian sholat pas waktunya. Sesampai di tujuan, waktu sholat masih ada, masih banyak, mungkin setengah jam lagi, dan ada air, maka pada saat itu wajib untuk berwudu dan sholat lagi. Kenapa? Fi lailatil baridah, pada malam yang sangat dingin. Syadidatul buda, sangat-sangat dingin. Khawf ya'ala nafsi, dia takut kalau berwudu. Ya kalau dulu kan bukan wudu ya, mandi, mandi seluruh tubuh. Ya. Dia takut kalau mandi itu akan membahayakan dia sendiri. Ya, jika mandi dengan air dingin. Karena waktu itu mungkin, bukan mungkin, belum ada kompor gas. Kalau kita sekarang bisa masak air ya, ada udang tidak? Tidak ada. Masak pakai pakai air ya. Masak air pakai air hangat. Mandi. Ya, seperti itu. Al-Badan Muttalika. Kemudian materi ketiga, Fi bayani najasat, keterangan tentang najis atau rin atau madi atau wadi. Madi itu apa? Madi itu kalau antum sedang tegak tiba-tiba ada keluar itu madi namanya. Ya. Kembali. Ya, kalau sudah balik pasti paham. Ya. Atau mani. Demikian juga baulin warudin waroji enukul hewanin lam jubih aslul lahmi. Demikian juga air kencing, kotoran, ya, rontok. Tapi kalau kemudian bentuknya rontok ya jangan salah. Tidak semua. Jadi tidak mesti bahwasanya sekarang begini. Ya, racun najis tidak boleh dimakan, enggak kan? Ya. Jadi hanya menerangkan bahwasanya kalau kita terkena kotoran seperti kemarin kita kurban, gitu kan? Ya, terkena darah sapi. Dan karena kan pasti kalau kurban itu kalau nyembelih ya itu pasti terkena. Tapi yang jelas bukan darah ayam, kan tidak ada yang kurban ayam. Maka ini tidak najis. Walaupun kalau dibersihkan itu afdol. Itu afdal, itu lebih baik. Kenapa? Bagaimana? Masa kita berharap Allah dengan apa? Dengan ada bercak-bercak darah, bukan ya? Atau dengan ada kotoran-kotoran, sedangkan menghadap dosen aja enggak berani seperti itu. Paling menghadap rektor. Masa ini menghadap Tuhan yang rektor seperti itu? Ya, itu adab maksudnya. Ya. Atau udah malu, malu kepada siapa? Malu kepada manusia, malu kepada Allah. Cecak-cecak walaupun kecil ya nak, cis kecil kok antum bermantap menghalalkan cecak dimakan, tapi menghadap siapa itu? Ya. Itu madhab, madhab nafsi, madhab diri sendiri. Wa kadza ma kana katsiran fahishan min ad-dam. Nah, jadi bermakna bahwasanya darah yang sangat banyak itu apa namanya? Itu juga najis. Atau juga muntah. Ya, muntah yang apa? Muntah yang apa namanya? Yang menjijikkan. Yang muntah air, yang berubah. Yang baunya. Emang ada yang baunya enak ya? Baunya asam semua kan kalau muntah itu. Makan dan tidak makan kalau sudah jadi namanya babi itu adalah najis illal junud kecuali kulitnya. Ya. Kenapa itu bigot jika disamak? Maka dia suci dengan disamak. Samak di sini bukan disamak bahasa Sunda ya. Kalau samak ini kalau dikasih tingkat menjadi suci bukan. Disamak itu ada prosesnya. Tanya ke tukang kulit lah, saya bukan tukang kulit, tidak tahu caranya seperti apa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ayyuma ihabi dunya faqad tahara. Kulit apapun yang disamak maka dia menjadi suci. Ya. Nah, di sini ada permasalahan sebenarnya materialnya dari kulit babi. Apakah menjadi suci atau jadi ketika jadi sepatu menjadi suci? Karena kan pasti kalau kulit apapun kalau ingin dibuat sebagai produk harus disamak dulu, tidak bisa tidak. Nah, di sini ulama punya pendapat. Ya, ada yang mengatakan tentang hadis, ada yang mengatakan menjadi suci. Saya pribadi lebih cenderung kepada yang menjadikan suci. Walaupun saya tidak mau makan. Kenapa? Sapi masih banyak, kenapa dibagi? Ya. Kenapa? Menghindari dari perselisihan. Ya. Menghindari apa? Perselisihan. Baik. Kita lanjutkan kepada al faslus tadi kepada pasal yang kedua. Fi adami qada'il hajah. Nah, ini dia. Dalam agama lain tidak akan ada hal seperti ini. Ya, yaitu tentang adab-adab buang hajat. Kok hajat dibuang ya? Menyendiri, tahqqalidisi menyendiri. Kenapa disebut menyendiri? Karena jarang orang yang buang air itu berjamaah. Ya, ada tiga klosetnya berjejer tanpa dinding. Ada tidak? Hah? Kloset berjejer tanpa dinding. Tanpa dinding itu tidak tanpa dinding ada. Mengerikan sekali. Ya. Ada yang mau ke situ? Aku sih no. Ya. Ada juga tempat buang air kecil buat laki-laki. Iya. Dan siapa tidak mau? Kenapa? Mana ya? Kecuali kalau tidak ada orang lain mau berderet begitu ya. Pokoknya hati-hati saya tidak tempat yang kosong dari manusia. Artinya terjauh dari manusia. Ba'idan an adwarihim, jauh dari pandangan mereka. Makanya orang yang suka kencing di apa namanya? Di pinggir jalan itu tidak beradab. Ya. Lama rawa anna ruwiya anna Nabi SAW kana idha aradan buraza kata la yarahu ahadu. Bahwasanya Nabi SAW jika ingin buang air besar beliau pergi sampai tidak ada orang yang melihatnya. Ya. Jadi tidak boleh kemudian apa namanya jongkok berjamaah di sungai, tidak boleh. Ya. Masing-masing harus bersembunyi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yadkhula ma'ahuma fihi dzikrullah ta'ala. Jangan sampai dia membawa dengannya sesuatu yang ada nama Allah, disebutkan nama Allah tulisannya. Masuk kamar mandi sih buka kan? Iya tidak? Nah itu. Ya. Maka kalau mau pakai tulisan cukup saja muslim atau ini kaos kobrol selesai. Setiap orang. Lama ruya annahu sallallahu alaihi wasallam labisa khatiman naqashuhu Muhammad Rasulullah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sebuah cincin Muhammad Nabi Rasulullah wa kana idza dakhala al-khala wada'ahu, kalau beliau masuk kamar mandi dilepasnya. Kalau kita sekarang masuk kamar mandi lepas, insyaallah keluar sudah selamat. Sudah ada yang menyelamatkan ya. Bukan mencuri, menyelamatkan dari tertarik. Jangan keluar. Yang ketiga, ayyuqdima rijlahu al-yusra 'inda al-ukhra ila al-khala. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke ini kamar mandi ya. Bukan gitu ya, pintunya takut ketika masuk kan nama Allah dan terbawa masuk ke kamar mandi. Tempel di dindingnya. Tetap saja enggak kebaca. Kenapa? Karena tidak dibiasakan. Ya. Yang keempat, Allah yarfa'a thawbahu hatta yadnu min al-ard sittana alatihi al-mahmur fihi syar'an. Jangan sampai mengangkat bajunya sampai dia dekat ke, yaitu untuk apa? Untuk menutup auratnya sebagaimana diperintahkan agama. Jadi kalau pakai gamis ya, atau pakai jubah atau pakai sarung, ya, jangan diangkat dulu. Jadi di sini kalau buang airnya dengan jongkok. Kalau pakai celana panjang bisa juga dengan jongkok enggak? Bisa enggak? Susah ya? Susah. Ya. Membelah kakinya, jadi jangan menghadap ke sana, jangan menghadap ke sini, tapi serong atau utara selatan. Ya kalau di Indonesia utara selatan ya, utara selatan. Jangan menghadap timur, jangan menghadap barat, tapi serong kan? Atau sekali begini. Makanya kalau walaupun apa walaupun dalam hadis, dalam apa namanya, dalam keterangan ulama yang lain, bahwasanya itu dibolehkan kalau ada dinding. Dan sekarang WC-nya semua pasti berdinding ya, tidak ada WC yang tidak berdinding. Ya, ada tidak? Tidak ada. Tapi lebih baik kalau kita membuat WC nanti kalau nanti punya rumah, maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بوجه أو قول. Janganlah menghadap kiblat juga jangan membelakanginya ketika buang air besar atau buang air kecil. Diangkat atau diangkat di situ? Atau di tolikin, di tengah jalan. Nah, tengah jalan begini. Tega ya, tengah jalan buang air. Lepas orang jalan tiba-tiba, cok, keinjak. Ya. Menginjak itu lebih sakit daripada injak paku. Kenapa? Kalau menginjak paku, orang kan banyak yang nolong. Kalau injak itu orang banyak yang ketawakan. Jadi sakitnya bukan di kaki. Lewat situ teringat terus. Baper. Auyalihim atau di, ah ini di air tempat mereka, apa namanya, di sumur mereka atau di air tempat tempat kami cuci pakaian, gitu ya. Di sini lah contohnya, ini ya boleh nih, ya. Au asjarihim al-musthira atau di pohon-pohonan mereka yang berbuah, itu tidak boleh juga. Kenapa? Gimana orang mengambil buahnya, ya? Ya. Yaitu pertama, al-ghurazu fil lawa'id. Buang air besar di sumber air. Orang kan pasti akan misu-misu. Ini apa? Bisa apa yang enak-enaknya nyuci itu lewat itu. Begitu lawa langsung masuk apa? Langsung membuka, ini siapa ini? Berarti ya? Ya mending tutup-tutup ya, ini coba apa namanya, encer kan? Sama kalau di kolam renang ya. Wakil yang ada torik dan juga di tengah jalan itu kan pasti marah-marah. Kadang-kadang kita melihat ya, dilarang kencing di sini kecuali anjing, betul tidak? Ya. Atau sampai mungkin ya Allah cabutlah nyawa orang kencing di sini. Sampai begitu. Nada. Kenapa saking keselnya? Nabi SAW sudah dari 2 hari memperingatkan kita tentang masalah itu. Ya. Dan biasanya melakukan seperti itu laki-laki bukan perempuan, jarang perempuan seperti itu. Ya. Karena perempuan besar malunya. Kalau laki-laki cuek, saking cueknya sampai tidak beradab. Ya, kadang-kadang begitu, tidak semua. Wa qad warida anhu kadzalika annahyu an ani tabaru sitahat asyal musthira. Juga ada riwayat yang lain bahwa Nabi berbincang-bincang ketika sedang buang air besar. apalagi sapi yang bersenandung. Ya, sapi buang air besar kemudian bersenandung ya. Kullu halil ard mataki masalafa. Loh, guys, itu bisa marah. Bersenandung pula. Banyak di antara kita PKM penyanyi kamar mandi. Wow, karena bergoma kan merasa suara paling bagus. Tidak boleh. Makanya saya kadang kira ada orang ya di kamar mandi sambil bawa HP. Ngapain tuh, Pak? Main apa main Mobile Legend di situ. Enggak kelar-kelar nanti ya. Atau di stasiun kereta kan kejadian gitu. Pas masuk bareng ya, mau berangkat bareng masuk bareng juga. Tep-tep-tep. Gas aja gitu deh. Belum, atos. Komponen atos. Ngecer kok gitu deh. Cuma nanya. Dia boleh berdiam dengan begitu ya. Diam, khusyuk. Maksudnya itu, kenapa kita tidak boleh lama-lama di kamar mandi ya? Di apa di WC, kenapa WC adalah tempat yang kotor dan tidak ada semua tempat yang kotor kecuali makhluk yang kotor itu setan ya. Kita jangan ikut orang barat masuk ke apa kamar mandi bawa koran, selalu banyak koran. Jangan sampai bersuci apa namanya cebok ya dengan tulang ya, baik tulang mati atau tulang hidup aurautin atau dengan kotoran yang kering. Ada tulang hidup? Ada di Medan banyak. Jadi dengan tulang tidak boleh. Tidak melihat bahwasanya itu tulang binatang yang suci ataupun tidak binatang yang. Jadi tidak boleh kamu tuh memakan mungkin dapat apa dapat kikil ya. Habis kikil kemudian bakil itu bersuci. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tastajmiru bil rawdi wala bil idami. Kenapa nanti keselak bisa mati? Ya, tapi kalau su ini tidak ada. Ya. Rasulullah SAW kita menyebutkan bahwasanya tulang adalah makanan jin bukan berarti harus tulang haram. Kalau begitu kalau seperti yang kita mengatakan bahwasanya pisang makanan monyet berarti pisang haram enggak? Kalau begitu semua juga lain nah kita makan itu bukan makanan binatang yang lain kan? Ada tidak makanan kita bukan makanan binatang lain? Bahkan makanan jadi pun makanan binatang lain, misalnya semut. Iya kan? Makanan apa yang tidak dimakan semut? Racun paling enggak. Ya bukan makanan, racun mah. Ada juga racun yang buat semut makanan di bawah abis semut ya mati semut sampai sarang sarangnya. Walau di bawah ini manfaat itu STNK tidak boleh. Walau di makana dahel matil aja juga tidak boleh beristijmar dengan sesuatu yang terhormat. Apa? Kamat rom seperti suara yang dimakan seperti antum bercebok memakai apa? Memakai buah naga tidak boleh. Karena itu makanan. Atau dengan apel tidak boleh, itu makanan. Dengan nasi malah tambah lengket. Cepat. Lianna ta'til al-manafi' wa ifsad al-masalih haram. Kenapa? Karena menghilangkan manfaat dan merusak kemaslahatan itu haram hukumnya. Itu ilahnya di situ. Ya. Jadi mau bila atau memegang anunya dengan tangan kanan. Seperti ketika antum buang air kecil, ya. Itu kan tidak pernah lepas tangan kan? Tidak pernah kan? Dipegang kan? Pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Itu adabnya seperti itu. Gak usah dua-duanya juga lagi. Ya, satu saja. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyamini. Janganlah seorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wa huwa yaqulu ketika dia sedang buang air tentu ini buat laki-laki. Walai tamassahu min al-khalat yaumini dan juga jangan apa? Jangan mengusap atau jangan membersihkan atau jangan cebok dengan tangan kanan. Kecuali tangan disimpan tadi apa? Cengkok dengan kaki batu, itu witir, itu ganjil. Ya. Tapi tentu bukan satu kali ya. Satu kali itu belum bersih. Minimal berapa? 3, 5, itu banyak sudah ya. Ya 3 sampai 5 ya. Kaya stajimina bintalata seperti istijmar dengan 3. Fa'ilam yahsul lakho istajmara bihams. Tapi jika kemudian dengan 3 belum bersih, maka dengan 5. Berdasarkan perkataan Salman radhiyallahu anhu, nahana Rasulullah SAW an nastaqbil al-qiblata bil ghaidin aw ghalin aw aytanja bil yamin bi aqalla min thalathati ahjari. Kepat ijma'a bainal ma'i wal hijarah faqaddim al hijarah awwalan. Nah, jika kita ingin melakukan istijmar dengan istinja sekalian, itu apa? Dengan batu juga, dengan air juga, maka dahulukan dengan batu. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwasanya yang paling bagus untuk cebok itu demikian, batu dulu baru dengan air. Tapi untuk masa sekarang itu sulit, ya, batu. Ke kampus itu kan, mau ke kamar mandi cari batu dulu di luar, gitu ya. Begitu buang di mana coba? Kan? Mandaratnya lebih banyak kepada masalahnya. Buang di situ nanti orang. Bayangkan? Nah, ya. Jadi kalau sekarang seperti itu, mandaratnya lebih banyak pada masalahnya. Dan cukup dengan air. Tapi kalau seperti sesak kita ingin apa namanya menyatukan antara batu sisi bukan. Tapi dengan air itu lebih bagus. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, munna azwajakunna ayyastatibu bilma fa'inni astahihi fa'inna Rasulullah kan. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan munna, jadi ini mengatakan kepada kaum perempuan, perintahkanlah azwajakun, suami-suami kalian ayat tawtibu bilma, untuk bersih-bersih memakai air. Fa'in ni astahim, semuanya aku malu. Ya, artinya malu untuk memberitahu kepada mereka. Tapi kalian kan istrinya, beritahukan kepada mereka. Ya. Kenapa? Dipilih Nabi SAW, dipilih Rasulullah SAW, dari karena Rasulullah SAW mencontohkannya. Itu sudah cukup. Alasan yang paling kuat adalah ketika apa? Ketika Rasulullah SAW mencontohkan, itu alasan yang paling kuat. Tidak ada lebih dari itu. Ya, tidak usah mencari hikmahnya ini itu. Hikmahnya adalah apa? Adalah kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi kita keluar dengan kaki kanan. Kebalikan kalau keluar dari masjid, kaki kiri. Kalau keluar dari kampus. Kanan, main kamu sama dengan kamar mandi apa? Keluar dari kampus biasanya dengan roda depan dulu. Kan pakai motor. Ya. Bukan dari kelas, ya dari kampus. Walaupun ya. Ada wali bahasan semuanya itu diwajibkan oleh Nabi. Tapi minimal jangan sampai apa? Jangan sampai lupa mengucapkan bukron. Di sini ada rahasianya tidak? Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan bukron? Ketika keluar kamar mandi, karena ada kemungkinan ketika kita dalam kamar mandi banyak melakukan pelanggaran, ya? Terutama bagi pemuda-pemuda yang kurang beriman. Seperti apa? Seperti boros sabun, ya? Pemuda kurang beriman boros sabun, atau sambil bernyanyi-nyanyi kamar mandi itu tidak boleh, ya tidak berada. Itu banyak-banyak lagi. Atau boros air, jujur pada air itu adalah sedang sulit berbatin. Maka bukron akan. Tapi kita khawatir juga untuk sore hari ini. Misalnya kita misalnya mendengar tahap itu via YouTube atau audio gitu di kamar, terus kita masuk kamar mandi. Kan itu ada misalnya ustaznya kan mengucapkan kata nama Allah. Boleh nggak kita mendengar itu dari kamar mandi, audionya di luar, di dalam kamar, kita di kamar mandi, boleh nggak kita sambil dengar tarikhnya di kamar mandi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Pertama, tidak bisa robek, kalau sebenarnya robek. Makanya para ulama mengatakan tisu itu bisa menggantikan air. Tapi tetap saja kalau konsep tadi ya, tisu itu adalah untuk mengelap airnya, bukan untuk